من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM, manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Osman TV dan Ahsan TV, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin bab 11, yaitu bab tentang al-mujahadah, perjuangan seseorang dalam melawan nafsunya, jiwanya, paksa jiwa untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi, dan juga berjuang melawan selain dirinya, entah itu dengan lisan, dengan ilmu wal bayan, ilmu dan keterangan, hujah, ataupun dengan silah. Dan tentu masing-masing ada aturannya dan tidak boleh rusuh tanpa aturan. Selesai kita pada beberapa mukadimah yang disampaikan tentang bab mujahadah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan mulai mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Mujahadah. Pertama adalah perkataan beliau, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang artinya kurang lebih, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, bermujahadah jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar mereka akan kami beri hidayah, beri petunjuk ke jalan-jalan yang mengantarkan kepada kami. Sungguh mereka akan kami beri petunjuk kepada jalan-jalan yang mengantarkan kepada kami, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, bersama dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Di ayat ini, ya, sekilas makna ijmali atau makna global dari ayat ini adalah bahwa orang-orang yang berjalan atau berjihad, bermujahadah di jalan kami, bermujahadah lawan diri mereka, bermujahadah melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala bermujahadah melawan syaitan, maka mereka akan mendapatkan hidayah untuk melaksanakan jalan-jalan kebaikan. Untuk melaksanakan jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersama orang-orang yang muhsinin. Insyaallah akan kita baca keterangan dari yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, yang nanti bisa disimpulkan bahwa diantaranya mujahadah itu bisa mengantarkan seseorang menjadi seorang yang muhsin. Mujahadah itu bisa mengantarkan seseorang menjadi seorang yang apa? Muhsin. Sinin. Allah akan kita baca. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala anil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang orang-orang yang beriman. Alladzina amilu bima alim. Yang mereka mau mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui. Nah, mujahadah itu, kenapa dikatakan seperti ini? Karena mujahadah itu adalah mengamalkan sesuatu yang sudah ketahui. Kalau ini wajib, diamalkan. Kalau tahu sunnah, berusaha untuk diamalkan. Kalau ini haram, maka ditinggalkan. Dia tahu itu haram, namanya mengilmui. Maka dia tinggalkan. Kalau tahu makruh, maka berusaha untuk meninggalkannya. Kalau itu mubah, maka dia harus memaksa jiwanya untuk meyakini bahwasanya hal itu mubah. Jangan sampai mengharamkan sesuatu yang tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Ini butuh mujahadah. Butuh dipaksa. Dan ini ilmu. Ilmu tentang wajib, ya diamalkan. Ilmu tentang haram, ya ditinggalkan. Ini keharamannya maksudnya. Kalau itu mubah, paksa jiwa untuk meyakini itu adalah apa? Mubah. Wong ngerti sing jenenge sega. Sega niku napa? Nasi. Itu halal. Zatnya halal. Sudah diperoleh mungkin dengan cara yang halal. Dia mengatakan saya haramkan nasi itu atas diri saya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Nah. Adapun orang mau diet, mau meninggalkan nasi, ya boleh. Tapi kalau sampai mengharamkan, ya boleh. Karena asalnya apa? Nah, jadi begitu. Kenapa kamu meninggalkan? Ya ini mungkin lebih baik bagi saya. Tapi saya tidak katakan itu haram. Hanya begitu. Nah, jadi jangan sampai mengharamkan sesuatu yang haram. Nikah. Itu boleh. Bahkan dianjurkan di dalam agama Islam. Bahkan haram hukumnya sengaja membujang. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insyaAllah ta'ala akan kita bahas. InsyaAllah ta'ala. Tentang seorang sahabat yang ingin mengharamkan nikah atas dirinya. Tapi ternyata dilarang oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini, di dalam ayat ini Allah menggambarkan kondisi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Itu yang mengetahui satu kebaikan, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Wahammalu anfusahum ala ta'atillah, dan mereka paksa jiwa mereka untuk taat kepada Allah. Jiwa itu, kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan, dia akan menyibukkan kita dengan keburukan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, an-nafs jiwa. Illam tashghalha shaghalatka. An-nafs illam tashghalha shaghalatka. Jiwa itu kalau tidak kau sibukkan dengan kebaikan, dia yang akan menyibukkanmu dengan keburukan. Makanya nganggur itu berbahaya. Tidak ada kerjaan kebaikan itu bahaya. Bukan nganggur itu bekerja, tidak bekerja. Pokoknya tidak ada kerjaan kebaikan. Entah kebaikan dunia ataupun apa? Akhirat. Sabah lala, istilahnya itu sabah lalan. La fi khairi dunya, la fi amali dunya, wa la fi amalil akhirah. Tidak mengamalkan kebaikan dunia dan juga tidak mengamalkan kebaikan akhirat. Itu bahaya. Karena apa? Al-Imam Asy-Syafi'i tadi mengatakan. Itu perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. An-nafsu, jiwa itu, illam tashghalha, kalau kau tidak sibukkan dengan kebaikan, tentunya kebaikan dunia ataupun akhirat, shaghalatka, dia yang nanti akan menyibukkanmu. Apalagi sekarang ada perkara yang disukai jiwa ketika sendirian. Apa itu? HP. Ya. Ya, kalau jiwa itu tidak kita sibukkan dengan dunia, kemanfaatan-kemanfaat dunia atau kemanfaatan-kemanfaatan akhirat, dia akan cari-cari itu di HP sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia misalnya apa? WhatsApp ngalor ngidul. Cuma pasang apa? Icon. Temennya ngomong apa? Disenyumi. Temennya ngomong apa? Dicemberuti. Kemudian terus ngoblor, ngalor, ngidul, ngalor. Nggak ada hasilnya. Tidak dapat gaji dunia. Tidak dapat pahala akhirat. Ya. Atau mungkin Telegram sekarang ini. Atau mungkin Instagram. Atau mungkin Facebook. Dan yang lain-lain. Ini perkara yang disukai jiwa. Apalagi tatkala menyepi. Ya, maka hati-hati dalam masalah ini. Nah, ciri orang mukmin itu hammalu anfusahum ala ta'atillah. Mereka paksa jiwanya untuk sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Fa'amilu bi ta'atihi wajtanabu maksiatah. Mereka akhirnya berusaha untuk mengamalkan ketaatan, menjalankan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bi annahu subhanahu wa taala sayubashshiruhum turuqal huda. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan hidayah. Suaranya bengong ini. Ya, tolong di Jazakallah khair. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada mereka turuqal huda, jalan-jalan kebaikan. Ini taufik dari Allah. Bahwa al-hasanah, kebaikan itu akan tunadi akhwataha. Kebaikan itu akan memanggil temannya yang lain. Jadi seorang itu kalau sudah apa? Melakukan satu kebaikan, itu akan terpanggil untuk melakukan kebaikan yang lain. Sebagaimana sebaliknya, di sini kan dikatakan bahwasanya barang siapa yang memaksa jiwanya untuk melakukan kebaikan, berjihad di jalan kami, Allah akan tunjukkan subulana. Bukan sabil, tapi subul. Sabil itu satu. Kalau subul, banyak. Kalau sabil itu jalan, kalau subulun jalan-jalan. Di barang siapa yang melakukan mujahadah, dia biasakan jiwanya untuk melakukan kebaikan, menjalankan ketaatan, menjauhkan diri dari perkara yang haram, Allah akan tunjukkan berbagai macam jalan hidayah. Makanya ulama mengatakan, wa min alamatil hasanat al-hasanatu ba'daha. Wa min alamatil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya sebuah kebaikan oleh Allah adalah munculnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Banyak ulama berceramah tentang tanda-tanda Ramadan diterima. Di antara tandanya adalah setelah Ramadan jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ramadan itu kebaikan. Kalau Ramadan kita diterima, berarti setelah Ramadan harusnya lebih baik. Haji itu kebaikan. Berarti setelah haji harusnya lebih baik dari sebelum haji. Sedekah itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Berarti setelah sedekah harusnya lebih baik dari sebelum sedekah. Itu tanda sedekah kita diterima. Sholat itu kebaikan. Berarti setelah sholat, tanda diterimanya diantaranya adalah apa? Munculnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Ngaji itu kebaikan atau bukan? Al-hasanah. Dan diantara tanda diterimanya kebaikan ngaji kita oleh Allah, kita ada perubahan kebaikan. Butuh ngaji, orang ngaji pada baik. Orang ngaji ya kayak gue, ngaji ya soyo kayak gue. Na'udzubillah min. Ngaji bukannya semakin tawadhu, malah menjadi apa? Sombong. Na'udzubillah min dzalik. Belajar bukannya semakin merendahkan diri di hadapan Allah, tawadhu di hadapan orang-orang. Kok malah apa? Sombong. Maka yang seperti ini berarti apa? Adalah tanda-tanda ngaji kita perlu dipertanyakan. Ada hasilnya ataukah tidak. Demikian seterusnya. Itu min alamatil hasanat. Al-hasanatu ba'da. Maka orang yang sudah melakukan sebuah kebaikan, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Satu contoh. Orang sudah mau masuk ke masjid ini. Sudah mau masuk ke masjid, Masya Allah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Sholat. Setelah sholat, zikir minimal. Masuk masjid itu baik, Masya Allah. Apalagi niatnya untuk ibadah. Sambil nunggu sholat, biasanya apa yang dia lakukan? Zikir. Bisa baca Quran, berarti baca Quran. Nggak zikir, nggak baca Quran, doa. Orang zikir, orang baca Quran, orang dongo. Meneng. Tidak ngomong buruk. Tidak bicara yang buruk-buruk, diem. Gitu. Ya. Jadi Masya Allah, itu sholat. Satu contoh, masuk masjid, bukan sholat. Masuk masjid untuk tujuan kebaikan. Satu kebaikan, sekian banyak. Zikir itu adalah salah satu jenis jalan menuju surga. Kok bisa Ustaz? Iya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tahassara ahlul jannati illa min sa'atin madat min ghairi dzikrillah." Maka qala sallallahu alaihi wasallam. Penduduk surga tidak pernah menyesal. Penduduk surga tidak pernah menyesal. Kecuali apa? Menyesali satu waktu yang terlewat tanpa zikir kepada Allah. Berarti zikir adalah sebab masuk surga atau bukan? Sebab masuk surga. Meningkatkan derajat kita di dalam surga. Adzakirin Allah katsiran wadzakirun. Adzakirun adzakirina katsiran wadzakirat. A'addallahu a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Adzakirin, orang yang berbanyak zikir kepada Allah, dan dzakirat, dan wanita yang banyak zikir kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya zikir, masuk masjid bisa zikir. Zikir sebab untuk menuju surga. Baca Quran. Iya. Itu jelas kebaikan insyaallah taala. Dalilnya banyak. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah dan seterusnya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, ya, falahu hasanah, dia akan mendapatkan hasanah. Itu. Kemudian di surga nanti akan diterangkan iqra' wartaqi. Dibacakan, akan dikatakan kepada qari'il Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, pada hafidhul Qur'an, iqra' wartaqi. Ayo baca. Kemudian naik. Naik surga. Fa'inna manzilatak, karena sesungguhnya tempat akhirmu di surga adalah akhir ayat yang kau baca. Ya, ulama memang ada sedikit perbedaan atau ada perbedaan pendapat dalam masalah menjelaskan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa siapa saja yang baca. Sementara ulama yang lain mengatakan ini adalah untuk para penghafal Quran. Ya, untuk para penghafal Quran. Ya, memang hadis khusus untuk penghafal Quran. Karena apa? Di surga nanti sudah enggak pakai mushaf lagi. Pakainya apa? Ustaz. Nyung apale mung telu. Lah kepripun? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tambah Al-Fatihah. Pripun Ustaz? Lagi kepripun malih. Tapi ingat, hadis itu adalah hadis khusus penghafal Quran. Untuk naikkan derajat di surga hanya dengan menghafal Quran ataukah ada cara lain? Ada cara lain. Maka kalau Anda tidak diberi kesempatan atau tidak diberi taufik, tidak dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Quran, ada jalan-jalan lain untuk naik derajat. Puasa, sedekah, sholat malam, apa saja pokoknya. Apa saja. Jadi jangan putus asa lah. Yang mengapal, yang telu. Makanya kalau saya pribadi, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, lebih cenderung untuk menguatkan bahwa hadis ini memang untuk khusus orang-orang yang hafal Quran. Iqra' wartaqi. Baca, naik. Fa'inna manzilataka akhira ayatin takra'uha. Kedudukanmu di surga sesuai dengan batas terakhir ayat yang kau baca. Jadi membacanya dengan apa? Hanya kalau yang masih bisa menghafal, hafalkan. Dan niatkan untuk bisa menghafal. Meskipun mati dalam kondisi belum hafal. Siapa tahu janji Allah ada pada kita, yakni diberikan kepada kita bahwa seseorang itu akan disampaikan pada cita-citanya. Meskipun matinya ikra' jilid siji. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man haddatha kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talaba asy-syahadata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah asy-syahadata bis-sidq, barang siapa yang minta dengan betul-betul kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid, barang siapa yang minta kepada Allah betul-betul minta untuk mendapatkan apa? mati syahid. Ballaghahu Allahu manzilata syuhada. Allah pasti akan sampaikan dia, Allah akan angkat dia ke derajat syuhada. Lanjutnya, walau mata ala firasihi. Meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Kenapa? Minta sungguh-sungguh kepada Allah, mati syahid. Enggak bohongan itu. Artinya apa? Kalau betul-betul ada kesempatan, dia akan cari kesempatan yang syar'i. Ya. Bukan kesempatan iming-iming bohong belaka diiming-iming ge. Jadi penyunting bidadari apa ra? Maksudnya ge. Ana sing dikencang-kencang ge. Tinggal diklik bleng. Yes, arep dipasang nang endi? Itu namanya iming-iming bohong. Ya. Ingin dijadikan penyunting apa? Bidadari. Kita yakin adanya bidadari. Dan kita yakin bahwasanya penduduk surga akan mendapatkan bidadari. Tapi cara itu dengan ngebom sana, ngebom sini. Itu bukan cara yang benar untuk menyunting bidadari. Na'udzubillah min dzalik. Kepinginnya ketemu bidadari malah. Ketemunya siapa ya? Na'udzubillah min dzalik. Maka, ya. Barang siapa yang minta sungguh-sungguh, Allah sampaikan, minta mati syahid. Allah sampaikan dia ke derajat syuhada. Walaupun mati di atas tempat tidurnya. Makanya seperti itu juga, kita tekadnya pokoknya, ya aku pengen jadi penghafal Quran. Matinya ngekepi ikhra jilid. Satu. Ya ada jamaah, jamaahnya istri saya dulu, rahimahullah. Itu semangat sekali belajar Al-Quran. Mulai dari Iqra jilid 1, terus hampir bisa baca Quran, meninggal. InsyaAllah. Tapi tekadnya dia untuk bisa baca Quran itu luar biasa. Hujan, udah sepuh. Hujan, datang, belajar. InsyaAllah. Rahimahullah ta'ala. Jadi tekadnya luar biasa. Saya tidak katakan dia kemudian derajatnya nanti disuruh. Enggak, cuma kita... Coba lo itu ada orang. Kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya dan Allah akan, kita mengharap Allah akan memberi balasan kebaikan yang luar biasa. Makanya itu tadi. Hadis tadi itu, ikra wartaki. Baca, naik. Itu khusus untuk siapa? Penghafal Quran. Adapun untuk pembaca Al-Quran, ada lagi keutamaannya. Yang membaca dan mengamalkan ada lagi keutamaannya. Nah, dan seterusnya. Tapi seseorang itu tidak hanya naik derajatnya di surga dengan hanya dengan membaca Quran. Masih banyak hanya dengan membaca Quran. Masih banyak amalan-amalan yang insyaallah ta'ala akan apa? Menaikkan seseorang di dalam surga. Di antaranya adalah istighfaru waladina. Permohonan ampun dari anak-anak kita untuk kita. Kita sudah mati. Derajat kita mungkin tidak terlalu tinggi. Tapi anak kita tiap hari mendoakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu naik derajat orang tua itu, Masya Allah. Itu derajat orang tua kan? Ajari anak Anda untuk mendoakan Anda dengan doa itu. Tatkala Anda hidup, ataupun terutama setelah Anda sudah meninggal dunia. Nah, itu diantara apa? Tadi sholat ya, masuk masjid, ternyata menimbulkan apa? Sekian banyak amal soleh. Menang itu tanda iman. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, masjid itu tempatnya diam. Ya. Menangnya kita dari keburukan itu sudah kebaikan. Ya. Demikian seterusnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang betul-betul bermujahadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah, Allah tunjukkan jalan-jalan hidayah. Satu kebaikan akan menarik sekian banyak kebaikan. Kemudian kata Syekh di sini, hatta tastaqima nufusuhum, sampai jiwa mereka istiqomah. Istiqomah itu terus ya, melakukan kebaikan. Wa tablughu maqamar ridha wat taslim, sehingga sampailah dia ke maqam ridha dan taslim. Ridha itu diapakan saja oleh Allah manut. Diperintah apa saja oleh Allah manut. Dilarang apa saja oleh Allah manutun. Ya. Fa ya'budunallaha ka'annahum yarawnahu. Akhirnya mereka bisa beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah. Ini namanya apa? Ihsan. Ihsan. Berarti mujahadah mengantarkan seseorang menuju derajat apa? Ihsan. Oh, berarti biar kita bisa ihsan, caranya apa? Yuk latihan ketaatan. Dikerjakan. Ya. Fa in lam yarauhu fa innahu yarahum. Kalau ternyata memang mereka enggak bisa melihat Allah, dia yakin, mereka yakin Allah melihat mereka. Sehingga mereka siap mendatangi tempat-tempat di mana Allah ridho. Ketika Allah ridho, hambanya ada di saf salat berjamaah di waktu isya, dia enggak mau ketinggalan. Dia pingin dilihat Allah. Ketika Allah benci hambanya di tempat-tempat maksiat, oh dia enggak mau hadir. Dia enggak ingin Allah mendapatkan dia di tempat-tempat maksiat. Itu namanya ihsan. An yarakallah fima yuhibbu. Allah melihatmu di tempat-tempat yang Allah cintai. Dan jangan sampai Allah melihatmu di tempat-tempat yang Allah membencinya. Itulah ihsan. Maka mujahadah dilakukan secara terus-menerus sampai ridho, taslim, istiqamah, dan mengantarkan kepada derajat apa? Ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku ihsan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini beberapa faedah dari ayat Al-Ankabut, ayat 69. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Pada ayat berikutnya insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.